بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. Kita masih di rangkaian ayat ke-21-22. Kita di dalam pembahasan ayat 22, potongan ayat terakhir. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Ya. Berkata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, kita masuk halaman 58. Fala taj'alu lillahi andada, maka janganlah kamu jadikan bagi Allah itu andad. Pengertian anda dan ai asbahan wanutara'an minal makhlukin. Pengertian anda dan ai ialah asbahan, yang serupa. Wanutara' dan yang sebanding. Minal makhlukin, dari kalangan makhluk. Jangan kamu menjadikan bagi Allah itu pihak-pihak yang asbahan wa nudara'an, pihak-pihak yang serupa dan sebanding dari kalangan makhluk. Engkau jangan membandingkan, menyerupakan Allah dengan para makhluk, mensejajarkan, menyerupakan antara Allah dengan makhluk. Fata'budunahum kama ta'budunallaha, sehingga kalian beribadah kepada para makhluk itu dan sebagaimana kalian beribadah kepada Allah. Wa tuhibbunahum kama tuhibbunahu, dan kalian mencintai para makhluk sesembahan selain yang engkau serupakan dengan Allah itu, yang engkau sebandingkan dengan Allah itu, engkau cintai semua itu sebagaimana kama tuhibbunahu, sebagaimana kalian mencintai Allah. Padahal semua sesembahan dari kalangan makhluk itu, wahum mitlukum, padahal mereka semua itu ialah sesembahan-sesembahan itu mitlukum, seperti kalian, sama-sama makhluk. Makhlukun adalah makhluk dicipta. Marzukun, diberi rizki, tidak memberi rizki. Mudabbarun, diatur, tidak mengatur. La yamliku, la yamlikuna mithqala dzarratin fil ardi wala fis samai. Mereka sesembahan selain Allah itu dari kalangan makhluk itu, la yamlikun, mereka tidak punya, tidak memiliki mithqala dzarratin, seberat satu debu pun fil ardi, di muka bumi, wala fis sama, dan juga tidak memiliki seberat itu di langit. Wala yanfa'unakum wala yadurrun, mereka tidak bisa memberi manfaat kepada kalian dan tidak bisa pula merugikan kalian. Nah, itu keadaan segala sesembahan selain Allah. Nah, kalaupun digambarkan seolah-olah bermadarat dan bermanfaat oleh syaitan sesembahan selain Allah itu, itu dusta. Mereka akan merasa kuat di atas kalian kalau kalian menyembah mereka. Tidak mungkin mereka bisa bermadarat terhadap kalian kecuali dengan izin Allah. Itu semua. Apakah dari kalangan jin, ataukah dari kalangan manusia, ataukah dari kalangan hewan dan tumbuh-tumbuhan dan selanjutnya. Ya, kalau digambarkan bahwa itu bisa mendatangkan untung, itu cuman apa istilahnya, halusinasi ya bos, bayang-bayang yang tidak nyata. Nah, jadi apa istilahnya itu pula? Bukan apa namanya? Ya, apa itu? Al-Muhim ya itulah. Nah, jadi seolah-olah keberuntungan itu dari dia, padahal tidak. Begitu. Nah, sugesti istilahnya. Jadi disugesti orang itu seolah-olah ini, kalau dia celaka seolah-olah karena dia, atau kalau dia beruntung oh karena dia, tersugesti begitu. Nah, ini namanya apa, waswas dari syaitan. Ya, padahal tidak. Wa antum ta'lamun, antum ta'lamun apa? Padahal kalian tahu. Tahu apa? Tahu, kalian tahu, annallaha laisa lahu syarikun, bahwasanya Allah itu, antum ta'lamun annallaha laisa lahu syarikun, padahal kalian tahu bahwa Allah itu tidak mempunyai sekutu. Wala nadhirun, tidak mempunyai apa, nadhir yang sebanding dengannya. La fil khalqi, tidak di dalam perkara penciptaan. Kalian tahu dalam penciptaan makhluknya tidaklah Allah bersekutu dengan atau berserikat dengan yang lainnya. Allah sendiri dalam mencipta itu. Ya, warizqi, dalam membagi rizki, Allah tidak berserikat bersekutu dengan yang lainnya. Semata-mata rizki itu dari Allah. Wattadbiri, Dalam pengaturan juga Allah tidak berserikat dengan yang lainnya. Nah, kalaupun digambarkan seolah-olah adanya pihak lain selain Allah yang mengatur alam ini, semua itu dusta dan tidak benar. Nah, kalau digambarkan bahwa di alam ini ada dua kekuatan, kekuatan Allah dan kekuatan setan katanya, yang terus berhadapan dan berlawan-lawanan, dusta. Itu setan tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Sama sekali. Dengan satu ayat saja sudah lumpuh itu setan. Ayat kursi kek, sudah lumpuh, tidak punya apa-apa. Setan tidak punya kekuatan apa-apa, apalagi mau berhadapan dengan kekuatan Allah. Waduh, itu terlalu membesar-besarkannya. Jadi itu cuman sekali lagi sugesti saja. Dikesankan dengan sangat meyakinkan seolah-olah syaitan itu punya kekuatan. Inna kaida syaitan kana dha'ifa, kata Allah. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Ia memang sangat lemah. Di zaman Abdul Malik bin Marwan, Khalifah Abdul Malik bin Marwan, Khalifah dari Bani Umayyah, itu ada seorang tukang sihir. Tidak, agamanya Majusi. Itu sama Hajjaj ditombak. Mental itu tombaknya. Dan ketawa dia terbahak-bahak, si tukang sihir ini. Bingung, mulai grogi Hajjaj. Akhirnya lapor kepada Khalifah bahwa dia tidak bisa dihukum mati, si tukang sihir itu. Kata Hajjaj, oh, bodoh kau. Kata Abdul Malik kepada Hajjaj, bodoh kau. Kau tadi waktu melemparkan tombak mengucapkan bismillah enggak? Enggak. Ayo sekarang kembali ucapkan bismillah. Bismillah, kalimat, satu kalimat bismillah. Terus melemparkan. Hajjaj kembali ucapkan bismillah, jelek tembus tombaknya itu ke tubuh si tukang sihir itu, mati. Jadi tidak ada kekuatan apa-apa syaitan itu. Begitu yang mau menghukum mati mengucapkan bismillah, lari itu syaitannya tunggang langgang, dia ditinggal sendirian, kena. Gak kebal lagi. Ya Allah, begitulah lemahnya syaitan. Wala fil uluhiyati wal kamali, tidak pula Allah itu sekutu, tidak punya sekutu, tidak punya tidaklah Allah itu berserikat, bersekutu di dalam perkara al uluhiyah, di dalam perkara peribadatan, maupun dalam perkara al-kamal, kesempurnaan. Antum ta'lamun, kalian tahu itu semua. Fakaifa ta'buduna ma'ahu alihatan ukhra ma'a ilmikum bidzalika? Maka bagaimana kalian beribadah, ta'budun, kalian beribadah ma'ahu, beserta ibadahnya kalian pada Allah itu, kalian beribadah kepada Tuhan yang lainnya? Ma'a ilmikum bidzalik, padahal kalian tahu semua itu. Hadza min a'jabil ajab wa asfahis safah, kata beliau, dan ini adalah min a'jabil ajab, termasuk daripada keanehan yang paling aneh. Wa asfahis safah, dan kebodohan yang paling bodoh. Orang dalam keadaan tahu, ya, dalam perkara rububiyah Allah tidak disekutu, tidak bersekutu dalam perkara rububiyah, dalam perkara apa? Penciptaan, al-khalq, wat-tadbir, wal-mulk. Dalam penciptaan, dalam pengaturan, maupun dalam pemilikan alam ini, tidak ada sekutu bagi Allah. Dalam keadaan tahu, ya, dalam keadaan yakin Tuhan yang Maha Esa, ya, ya. Tetapi di dalam hal peribadatan, nah, dipersembahkan kepada berbagai tuhan-tuhan yang lainnya. Nah, ini keanehan yang paling aneh, kebodohan yang paling bodoh. Wa hadhil ayatu, dan ayat ini, jama'at bainal amri bi'ibadatillahi wahdah wa nahyi 'an ibadati ma siwah. Ayat ini jama'at mengumpulkan, bainal amri, antara al-amri bi'ibadatillahi wahdah, perintah untuk beribadah kepada Allah semata, wa nahyi, dan dikumpulkan dengan larangan, an ibadati ma siwa, dari beribadah kepada selain Allah. Ya. Ayat ini menyatakan perintah dan larangan sekaligus. Perintah untuk beribadah kepada Allah semata, ya ayyuhan nas ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladziina min qablikum la'allakum tattaqun, dan larangan untuk beribadah kepada selain Allah, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. وبيان الدليل الباهر, dan di ayat ini ada bayan, ada keterangan, ad-dalil al-bahir, dalil, bukti yang bahir, yang tak tertolak, tidak bisa dilawan. Al-bahir itu artinya al-qati, yaitu mematahkan semua alasan. Alasan penolakan dipatahkan itu dengan ad-dalilil bahir. Maka orang yang terpatahkan argumentasinya dikatakan dalam bahasa Arab apa? In bahara fan bahar, maka dia apa, terpatahkan argumentasinya. Nah, ad-dalilul bahir, ad-dalilul bahir, yaitu argumentasi yang mematahkan segala argumentasi lawan. Begitu. Di ayat ini terdapat keterangan yang merupakan argumentasi yang mematahkan segala lawannya, yang menunjukkan ala, menunjukkan kepada wujubi ibadati, menunjukkan kepada wajibnya beribadah kepada Allah. Wabutlani ibadati ma siwahu, dan menunjukkan pula kepada batilnya segala peribadatan kepada selain Allah. Yaitu bagaimana ad-dalil bahir itu, yang dimaksud ad-dalil bahir yang disebutkan di ayat ini, wa huwa dzikru tauhidir rububiyyati. Ini ad-dalil bahir, yaitu disebutkannya tauhid ar-rububiyyah. Allah yang mencipta, Allah yang memberi rezeki, Allah yang menurunkan hujan dari langit, Allah yang menumbuhkan tumbuhan, dan Allah yang menjadikan berbagai fasilitas hidup, disebutkan di ayat ini tauhid ar-rububiyyah. Al-mutadhamminu, yang mengandungi infiraduhu bil khalqi war rizqi wat tadbiri, bahwa Allah sendirian, infirad sendirian di dalam mencipta bil khalqi, dan di dalam ar-rizq memberi rizki, dan di dalam at-tadbir mengatur. Sementara ciptaan Allah tidak bisa dihitung. Ya, makhluk Allah saja tidak bisa ada yang tahu kecuali Allah banyaknya. Dari apa yang zahir saja itu masih banyak yang belum diketahui oleh manusia dengan kemajuan ilmu pengetahuan yang ada ini, yang zahir, apalagi yang batin, yang tersembunyi, yang nyata. Nah, itu masih banyak yang belum diketahui. La ya'lamu junuda rabbika illa huwa, kata Allah. Tidak ada yang tahu tentara Tuhanmu itu kecuali hanya Dia, Allah. Banyaknya. Belum lagi dari makhluk-makhluk lain, dari makhluk jin, dari makhluk malaikat, sudah tidak ada yang tahu banyaknya makhluk Allah itu. Dari kalangan manusia, hewan, kemudian tumbuh-tumbuhan, batu-batuan, terus apalagi lautan, gunung, pegunungan dan sebagainya, ini yang zahir-zahir ini banyak yang belum diketahui oleh manusia. Dengan kemajuan apa yang dikatakan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada sekarang, dalam hal makhluk terlalu banyak yang tidak diketahui oleh manusia. Dalam hal rizki Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau engkau mau menghitung nikmat Allah, engkau enggak bisa menghitungnya. Nah, terhadap dirimu satu orang, dirimu saja, engkau tidak bisa menghitung banyaknya rizki, anugerah yang Allah berikan kepadamu. Kenikmatan-kenikmatan. Apalagi kamu mau menghitung kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada sekian banyak makhluk. Untuk dirimu satu saja, kamu tidak bisa menghitung. Nah, Allah Maha Kaya, memberi dan memberi. Nah, Razzaq, Maha Pemberi. Nah, dalam hal tadbir, pengaturan, terlalu banyak perkara yang tidak dipahami oleh manusia. dalam tubuh manusia, pengaturan tubuh manusia. Sampai hari ini para ahli anatomi tubuh manusia itu masih belum mengerti apa fungsinya usus buntu. Nah, dari sekian usus itu yang panjang itu, ada yang belok dikit sehingga kalau Allah takdirkan suatu saat masuk biji-bijian yang tidak bisa hancur, itu akan membusuk badannya sehingga terjadi apa yang dikatakan usus buntu itu harus dioperasi, sehingga harus dipotong sedikit. Apa ini fungsinya? Padahal Rabbana ma khalaqta hadza batila, wahai Tuhan kami, Engkau tidak ciptakan semuanya ini dengan sia-sia. Pasti ada kegunaannya. Tapi sampai hari ini kemajuan ilmu anatomi, ilmu kedokteran manusia yang demikian hebat, tidak paham apa yang fungsi daripada ini satu. Segi usus buntu, apa itu fungsinya? Dalam tadbir, pengaturan, banyak yang tidak dipahami oleh manusia. Tapi pasti ma khalaqta hadza batila, pasti Engkau tidak ciptakan semua ini sia-sia. Ya, masya Allah. Nah, demikian keadaan daripada alam ini, pengaturannya Allah sendiri yang mengaturnya, dan ekosistem alam, keseimbangan alam itu Allah ciptakan sendiri, dan banyak yang manusia tidak paham tentangnya. Ya. Fa idza kana kullu ahadin muqirran, maka apabila semua, setiap orang mengakui bi annahu laisa lahu syarikun bidzalika, mengakui bahwasannya bahwasanya tidak ada bagi Allah itu syarik, sekutu di dalam segala pengaturan itu tadi. Fakadhalika falyakunil iqraru bi anna Allah laisa lahu syarikun fi ibadatih, maka mestinya demikian pula hendaknya al-iqrar, harus ada pengakuan bahwasannya Allah itu tidak ada baginya sekutu di dalam peribadatan. Mestinya demikian. Kalau sudah diakui bahwa Allah itu tidak ada sekutu baginya di dalam hal pengaturan alam, di dalam penguasaan alam, maka sesungguhnya tidak ada alasan bagi manusia dan jin untuk menolak satu kenyataan bahwa Allah itu satu-satunya pihak yang berhak untuk mendapatkan peribadatan dan tidak boleh disekutukan dengan yang lainnya. Wa hadza awdahu dalilin aqliyyin, dan yang demikian ini adalah sejelas-jelasnya dalil akli. Ya, dalil akli itu dalil apa, bukti-bukti yang bisa dinalar oleh otak. Ya, oleh pikiran, oleh akal. Bisa dinalar bahwa mestinya ini konsekuensinya ialah ini. Ya. Ha, mestinya demikian. Nah. Orang sakit datang ke dokter, maka dokter menyatakan kepadanya, oh kamu harus minum obat ini, tapi pantangannya kamu jangan ini, jangan itu. Pilihan dokter dengan memberi satu obat, kemudian di larangan dokter untuk kamu jangan makan ini, jangan minum ini, itu bisa dinalar semuanya. Ya. Nah, ini di antara makhluk. Maka sekarang perkara yang kaitannya antara makhluk dengan Al-Khaliq, ketika makhluk telah mengakui secara logika penalaran akal memang terbukti pengatur semua alam ini adalah satu. Sebab kalau yang mengatur alam ini lebih dari satu, niscaya akan terjadi kesimpangsiuran apa aturan alam ini. Kadang-kadang matahari terbit di utara, di selatan, di barat, di timur. Nah, tapi sejak manusia mengenal bumi ini sampai sekarang, matahari terbit di timur. Nah, kadang-kadang biji mangga itu menumbuhkan pohon asem. Tapi namanya biji mangga, ya tetap saja menumbuhkan pohon mangga. Enggak pernah menumbuhkan selain itu, pohon yang lain. Nah, pengaturan alam itu satu, dan ini bisa dinalar oleh manusia, oleh akal manusia. Setelah mengakui memang alam di alam ini hanya Tuhan yang Maha Esa, hanya ada satu Tuhan Maha Esa, yakni hanya satu. Ini diakui oleh semua, oleh Nasrani, oleh Majusi, oleh Yahudi, oleh Hindu, oleh Buddha, semua mengakui Tuhan yang Maha Esa. Mau tidak mau, keadaan membuktikan demikian. Tetapi dasar manusia mestinya penalarannya menyatakan dia tidak boleh menyembah kepada selain Allah, dan tidak boleh dia menyembah Allah selain dengan apa yang disyariatkan oleh Allah. Mestinya begitu konsekuensinya daripada bukti-bukti tersebut. Tapi hal ini tidak mau diterima, padahal ini adalah sesungguhnya dalil akli yang jelas, yang menunjukkan ala wahdaniyatihil bari ta'ala, yang menunjukkan kepada wahdaniyatihi, wahdaniyatil bari, keesaan wahdaniyah, keesaan al bari. Allah mempunyai nama al bari. Al-Bari yani Al-Khaliq, yang mencipta. Ta'ala yang Maha Tinggi. Wa butlani syirki, dan semua ini membuktikan betapa batilnya perbuatan syirik di dalam peribadatan ataupun dalam rububiyah. Ya. Wa qawluhu la'allakum tattaqun. Dan penutup ayat ini menyatakan la'allakum tattaqun, semoga kalian dengan ini bertakwa. Kata Syekh, yahtamilu annal ma'na, yang mengandungi, mempunyai kemungkinan, yahtamil mempunyai kemungkinan, bahwasanya makna daripada pernyataan ini ialah annakum, bahwa kalian idza abadtumullaha wahdahu, apabila kalian beribadah kepada Allah wahdahu semata, ittaqaitum bidzalika sukhahu wa adabahu, ittaqaitum kalian akan terlindung bidzalika dengan peribadatan itu, dari sukhahu, dari kemurkaan Allah, wa adabahu dan dari azab Allah, li'annakum karena kalian ataitum bisababid dafi'i lidzalik, kalian telah mendatangi, menunaikan bisabab, menunaikan sebab ad-dafi'i lidzalik, yang bisa menolak dari perkara itu, yang bisa menolak dari kemurkaan Allah dan dari azab Allah. Ini kemungkinan makna yang pertama. Yang kedua, wa yahtamilu ayyakuna al-ma'na, dan mungkin juga maknanya ialah annakum idza abadtumullaha, bahwa kalian apabila beribadah kepada Allah, sirtum minal muttaqina, jadilah kalian tergolong dari orang-orang yang bertakwa, al mausufina bittaqwa, yang bersifat dengan takwa, orang-orang yang bersifat dengan takwa. Wakilal makna yaini sahihun, dan kedua makna tersebut, makna yang pertama tadi dan makna yang kedua ini adalah sahih, benar. Wahuma mutalaziman, dan kedua makna ini mutalaziman, merupakan konsekuensi dari satu dengan yang lainnya. Bertakwa itu ialah beribadah kepada Allah semata dengan cara beribadah seperti yang disyariatkan oleh Allah semata. Maka kalau orang itu beribadah kepada Allah dengan maka kalau orang itu bertakwa dengan makna yang seperti ini, dia akan melindungi dirinya dari ancaman kemurkaan Allah dan dari azab Allah. Faman ata bil ibadati kamilatan kana minal muttaqin, maka barang siapa yang menunaikan ibadah secara sempurna. Bagaimana ibadah secara sempurna? Yaitu kalau dilakukan ikhlas untuk Allah semata dan ittiba', yaitu mengikuti cara peribadatannya itu dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW semata. Siapa yang menunaikan ibadah dengan sempurna, kana minal muttaqin, maka dia tergolong dari kalangan orang-orang yang bertakwa. Wa man kana minal muttaqina, dan kalau seorang itu tergolong dari kalangan muttaqin, orang-orang yang bertakwa, hafarat lahun najata min adabillahi wa sukhtihi, akan terjadi, dia akan mendapatkan an-najat, keselamatan, an-najah, keselamatan dari azab Allah dan dari kemurkaan Allah. Nah, begitu mestinya pengertian daripada takwa itu. La'allakum tattaqun. Setiap ayat Quran yang di sana ada la'alla, ya, itu secara bahasa artinya semoga. Tetapi kalau itu datangnya dari Allah, mempunyai kepastian. La'alla mempunyai kepastian. Bahwa dengan demikian pasti kalian akan mendapatkan ini. Jadi la'alla kalau datang dari Allah itu pasti. Semoga, kalimat semoga kalau datang dari Allah itu pasti. Kalau datang dari makhluk itu harapan, doa. Ya. Nah, begitu mestinya. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ilahuna ya syabab. Hari-hari ini karena saya harus mengejar penyelesaian majalah Salafi supaya cepat terbit, jadi kalian belajar sendiri, kecuali tentunya subuh dan maghrib untuk tiga hari ini, insya Allah, supaya saya selesaikan artikel-artikel kurang 6 artikel harus selesai supaya segera naik jatah. Sebab sudah tidak terbit gara-gara daurah, gara-gara pergi ke Lombok, gara-gara ini, itu, ini, sampai Mei, Juni, Juli kosong, tidak terbit. Dalam 3 bulan itu majalah Salafi terpaksa dikalahkan dengan pergi ke Lombok. Majalah Salafi terpaksa dikalahkan dengan daurah. Majalah Salafi dikalahkan dengan pembukaan Badribut Duat. Sudah. Sekarang terpaksa kalian dikalahkan dalam hari-hari ini untuk majalah Salafi. Barakallahu fikum. Manfaatkan waktu. Jangan membuang-buang waktu dengan pekerjaan yang bermanfaat, yaitu murajaah wa hifdzul Quran dalam hari-hari ini, insyaallah. Begitu dalam 3 hari ini selesai, segera kita lanjutkan pelajaran seperti biasa. Saya sudah berusaha untuk mensinkronkan antara kepentingan pondok dengan majalah, tapi masih belum berhasil. Dari 17 artikel yang harus ditulis, sudah saya berusaha menulis 11 artikel bersamaan dengan mengajar, tapi ternyata nggak terkejar. Jadi sisanya 6 artikel ini harus dikerjakan dalam hari-hari ini. Allah musta'an. Sebab one man show. Masalahnya pemain tunggal. Allah musta'an. Khairan insya Allah. Assalamualaikum.